akan merindu. Rindu bayangan nan meliputi paras seri wajahmu. Mengapa berdusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Bulan merindukan kumbang. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau di maksud tak sampai. Rindu hatiku, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di mencapai rembulan. Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun maklum maksud tak sampai. Nasib untung.